Ayuhal muslimuna ibadallah. Sebuah kebahagiaan dan syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita sampai hari ini, sampai waktu ini, kita masih berada di atas iman dan Islam, yang Allah subhanahu wa ta'ala masih menghendaki kita di atas hidayah, di atas petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar, yang senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nikmat hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini, kemudian kita lari dan kita menjauh dari hidayah tersebut. Maka sungguh sebuah kerugian ketika kita telah diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi justru kita menjauh dari petunjuk tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berislam, ketika kita berada di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak lepas kita semuanya dari berbagai ujian dan cobaan terhadap petunjuk dan hidayah tersebut. Maka oleh karena itu kita dituntut untuk bersabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak ujian dan aral melintang di hadapan kita di dalam meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Akan tetapi jangan sampai kemudian menjadikan langkah kita surut. Jangan sampai kemudian kita menggeserkan langkah kaki kita ke belakang, menjauh dari hidayah dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang ketika diberikan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, justru kemudian kita tidak bisa bersabar menghadapi berbagai ujian dan cobaan tersebut. Janganlah kita seperti orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Dan di antara manusia, di antara mereka ada orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia berada di atas keraguan. Disebutkan di dalam ayat ini, ala harfin ay ala tarf. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diperumpamakan di dalam ayat ini seolah-olah dia berada di atas tepi sebuah tempat, tepi sebuah jurang, dalam keadaan dia tidak kokoh dalam ibadahnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dalam keadaan ragu dalam keimanannya. Dia ragu dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia dalam posisi yang seperti ini, begitu mudah dia diombang-ambingkan oleh fitnah dan ujian yang datang kepada dirinya. Ketika dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, seolah-olah itu adalah menunjukkan Allah telah ridha kepada dirinya, padahal dia berada di atas kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabahu khairun itma'anna bih. Ketika dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kelimpahan harta, mendapatkan berbagai kemudahan dalam bisnisnya, dilancarkan usahanya, dan berbagai kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya tersebut, seolah-olah menunjukkan bahwasanya Allah ridha kepada jalan yang telah dia tempuh, padahal dia adalah seorang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa tenang dengan apa yang dia dapatkan tersebut, tetapi dia lalai terhadap syariat Allah. Dia lalai terhadap perintah-perintah Allah. Maka sungguh bukanlah ini sebagai tanda kebaikan bagi dirinya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah mengingatkan kepada kita semuanya, إذا رأيت الله يؤتي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو منه استدراج. Apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba ketika dia berada di atas kemaksiatannya, berada di atas pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau salat, dia bergelimang dengan maksiat, pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala suatu hal yang biasa bagi dirinya, tetapi dia terus mendapatkan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dia merasa bangga, merasa senang. Dan bahkan dia mengejek dan mengolok-olok orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Menganggap bahwasanya toh tetangga saya yang dia senantiasa beribadah kepada Allah, mendatangi masjid Allah, menjawab panggilan Allah setiap 5 waktunya, tetapi dia tetap miskin, tidak seperti saya, na'udzubillah. Kesombongan yang ada pada dirinya, menganggap itu adalah sebagai bentuk keridhaan Allah kepada dirinya. Kalla, sekali-kali tidak. Maka sungguh ini semuanya adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diulur-ulur waktunya, dibiarkan, dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tambah lalai dengan apa yang dia yakini tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia untuk kemudian mendapatkan apa yang Allah akan berikan kepadanya di akhirat kelak dari azab yang sangat pedih. Disebabkan apa? Disebabkan karena apa yang dia telah usahakan di dunia. Karena dia telah berani sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan berbagai kenikmatan-kenikmatan tersebut, tetapi justru dia lari dari perintah-perintah Allah. Dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap lancarnya bisnisnya adalah dari usahanya semata-mata. Dia lupa bahwasanya itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya dari sedikit kenikmatan tersebut. Maka para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka orang-orang yang demikian keadaannya, ketika datang kepadanya ujian dan cobaan, datangnya penyakit yang tidak kunjung sembuh, datangnya ujian yang besar kepada dirinya, maka sungguh dengan apa yang dia dapatkan tersebut justru tidak menjadikan dia rujuk, bersadar atau tersadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru menjadi orang-orang yang na'udzubillah kemudian murtad dari agamanya. Allah menyebutkan wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Tatkala dia mendapatkan ujian dan cobaan, bisa jadi setelah itu Allah berikan kepadanya bisnis yang dia telah usahakan hancur lebur, musnah. Didatangkan kepadanya bencana alam. Didatangkan kepadanya ujian berupa penyakit. Meninggal salah satu dari anggota keluarganya, dari anaknya atau istrinya. Dia tidak bisa bersabar. Bahkan dia dengan sebab ujian dan cobaan tersebut, kemudian akhirnya dia menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak suka kepada Allah. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya ini semuanya adalah disebabkan karena usahanya di dunia tersebut, amalannya di dunia tadi. Karena dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Orang-orang yang seperti ini Allah sebutkan wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Orang-orang yang seperti ini ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan yang dirasa tidak suka pada dirinya tersebut, kemudian justru dia kemudian berbalik wajahnya. Dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala hanya dengan berbagai iming-iming dunia yang sedikit. Fa na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang yang seperti ini keadaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan khasirat dunya wal akhirah. Orang-orang yang seperti ini keadaannya, orang-orang yang merugi dunianya dan akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hambanya ini adalah suatu kemestian yang Allah subhanahu wa ta'ala pasti dan pasti akan berikan kepada kita semuanya. Cepat atau lambat, kita semuanya tinggal menunggu waktunya. Dan masing-masing kita berbeda satu dengan yang lainnya bentuk ujian dan cobaan tersebut. Tapi itu semuanya, dibalik itu semuanya, adanya hikmah yang Allah inginkan kebaikan kepada kita semuanya. Kalau kita tersadar, kemudian kita rujuk dan bertaubat kepada Allah, itu semuanya menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Bukan justru kemudian kita lari dari agama Allah, lari dari hidayah, lari dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya dia adalah orang yang rajin dan semangat untuk beribadah kepada Allah, senantiasa hadir, menghadiri panggilan adzan, untuk menghadiri sholat jamaah, 5 waktu di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diberikan sedikit dari ujian terhadap keimanannya, akhirnya na'udzubillah di antara manusia, di antara saudara-saudara kita justru kemudian lari dari hidayah. Justru mereka meninggalkan ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mudahkan kepada dirinya sebelumnya. Maka para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini semuanya menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Bahwasanya kita semuanya pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan ini. Akan tetapi Allah menginginkan kebaikan dari itu semuanya. Allah tidak akan mendzalimi kita semuanya. Wa ma yadzlimu rabbuka ahada. Dan tidaklah Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala mendzalimi seorang pun dari manusia. Wa ma kana rabbuka bidzallami lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala berbuat zalim, berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Tidak sama sekali. Maka para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, justru datangnya ujian dan cobaan tersebut adalah kebaikan bagi kita. Kalau kita bersabar di atas jalan Allah tersebut, kemudian kita mengintrospeksi, memuhasabah, bahwasanya datangnya ujian dan cobaan tersebut bisa jadi karena dosa-dosa yang ada pada kita, yang Allah mengendaki untuk diampuni dosa-dosa tersebut. Bukan justru kemudian kita benci kepada Allah, tidak ridha terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh berbagai ujian dan cobaan yang Allah datangkan tersebut itu sebagai pemisah dan pemilah siapakah di antara kita hamba-hamba Allah yang jujur dalam keimanannya, dan siapakah mereka orang-orang yang dusta dalam pernyataan dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka untuk ditinggalkan begitu saja ketika dia menyatakan kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan dia tidak diberikan ujian dan cobaan kepadanya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Dan sungguh-sungguh kami telah memberikan ujian dan cobaan kepada umat-umat sebelum mereka, sehingga kami pun mengetahui dan memilah dan memilih siapakah mereka orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Orang-orang yang jujur ketika dia menyatakan kami beriman kepada Allah. Walaya'lamannal kadibin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun mengetahui dengan itu semuanya. Memilih siapakah mereka yang ternyata orang-orang yang dusta, yang tidak jujur dalam pernyataan dia menyatakan kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza ma aqulu lakum fil khutbatil ula wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman alal mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiina wa habibina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang meniti jalan Allah Subhanahu wa taala adalah berupa keterasingan dia ketika dia menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia menganggap bahwasanya ketika dia bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh terhadap agama Allah, bersemangat di dalam beribadah kepada Allah, dianggap orang-orang yang berlebihan di dalam agamanya. Dianggap orang-orang yang tidak seperti keumuman yang ada di tengah-tengah manusia. Maka ini semuanya pun sebagai ujian dan cobaan bagi seorang yang benar-benar istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam ibadahnya. Bisa jadi di antara manusia, di antara kaum muslimin, di antara saudara-saudara kita yang bersemangat menghadiri panggilan azan ketika dalam kesibukan manusia di pasar-pasar mereka, dalam bisnis-bisnis mereka, dianggap sebagai orang-orang yang terlalu berlebihan dalam berpegang terhadap agamanya. Dianggap sebagai orang-orang yang asing, dicemooh, dianggap sok suci dan yang semisalnya. Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah Islam. Sebagaimana datangnya Islam dalam keadaan keterasingan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, yang kemudian Allah bukakan Islam tersebut di berbagai penjuru dunia, akan tetapi keterasingan tersebut akan kembali datang sebagaimana apa yang pertama. Hal tersebut adalah sebagaimana apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba." Islam datang pertama kali dalam keadaan keterasingan. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu dicemooh oleh manusia, yang manusia ketika itu penuh dengan berbagai kemaksiatan, penuh dengan berbagai kekufuran dan kesyirikan. Tetapi beliau istiqamah di dalam berdakwah dengan penuh hikmah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada tauhid, memurnikan tauhid dan melarang manusia dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dicemooh, dianggap sebagai syairun majnun, sebagai tukang syair gila, dianggap sebagai kahin, sebagai dukun dan yang semisalnya, naudzubillah. Tetapi beliau tetap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian juga Islam datang pada akhir zaman ini dalam keadaan keterasingan kembali. Berapa banyak manusia, berapa banyak kaum muslimin mungkin masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, akan tetapi mereka ternyata asing terhadap agamanya sendiri, naudzubillah. Maka inilah yang diisyaratkan di dalam hadis ini, yang Islam akan datang dalam keterasingan kembali. Orang-orang yang berpegang kepada agamanya dianggap sebagai orang-orang yang asing, orang-orang yang tidak sama dengan keumuman yang ada di tengah-tengah manusia. Bagaimana merajalelanya kemaksiatan, diminumnya khamr, merajalelanya zina dan berbagai pelanggaran terhadap syariat Allah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Akan tetapi orang-orang yang menegakkan sunnah, orang-orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dianggap orang-orang yang menurutkan hawa nafsunya. Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini semuanya adalah sebagai ujian dan cobaan bagi orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tetap menjalani agama Allah ini dan kembali kepada agama Allah ini, agar jangan sampai kaum muslimin mendapatkan keterpurukan, mendapatkan kemunduran dan mendapatkan berbagai ujian dan cobaan yang mereka kemudian tidak mampu untuk menanggungnya. Bagaimana kaum muslimin akan diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak suka kepada mereka, disebabkan karena apa? Karena kaum muslimin menjauh dari agamanya. Karena sungguh ketika kaum muslimin menjauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada wibawa yang ada pada mereka. Mereka mengaku sebagai kaum muslimin, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak mau sholat, orang-orang yang tidak mau berzakat, orang-orang yang tidak mau menunaikan haji. Maka sungguh, ini semuanya menjadi sebab keterburukan Islam dan kaum muslimin. Maka para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakullah, maka ingatlah kita dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bizzari wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la tarji'u hatta tarji'u ila dinikum." Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, apabila kalian telah sibuk dengan perdagangan dengan sistem riba, muamalah dengan sistem riba yang terkandung padanya pelanggaran terhadap syariat Allah, dan kalian sibuk dengan dunia, digambarkan dengan sibuknya kita dengan sibuknya terhadap ternak ataupun perladangan ataupun usaha yang ada di tengah manusia, yang dengan sebab itu semuanya kemudian manusia lari dari agama Allah. Demikian juga kalian meninggalkan untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah, sallallahu alaikum dhulla, maka akan ditimpakan kepada kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa kerendahan, kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, yang Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian, sampai kalian menegakkan agama Allah, sampai kalian menjalankan perintah-perintah Allah, sampai kalian meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebab kemuliaan Islam, kejayaan Islam adalah ketika umat Islam kembali kepada agamanya, kembali kepada perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza ma aqul lakum fi hadhihi al-khutbah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Allahumma ihdi wulata umurina wa waffiqhum ilal khair. Allahumma ihdi wulata umurina wa waffiqhum ilal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fa inna tasyiyata shufuf min tamam salah. Lurus dan rapatkan saf. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.